Tak seperti dirimu, oh bintangku, jauh kau pergi meninggalkan diriku. Di sini aku merindukan dirimu, diriku coba. Namun tak lagi, tak seperti dirimu, oh kekasih. Pernah ada rasa cinta antara kita, kini tinggal kenangan. Seperti dirimu, oh kekasih.